ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kemarin tatbiqatil qaidah ya. Safha Latin. Sahih. Al-qa'idatul rabi'ah al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang memberatkan itu mendatangkan kemudahan, keringanan. Tatbiqatil qa'idah qala al-hafidz as-Suyuti rahimahullah ta'ala qala al-ulama yatakharraju min ala hadhihi al-qa'idati jami'u rukhas asy-syara' wa takhfifatihi. Kata al-Imam as-Suyuti, para ulama mengatakan turunan dari masalah ini, dari kaidah ini banyak, yaitu seluruh rukhsah syariat dan keringanan-keringanan syariat seluruhnya. Wa'alam an asbab takhfif fil ibadat wa ghairiha sab'atun. Sebab-sebab keringanan dalam syariat, dalam ibadah itu ada 7. Thumma dzakaraha. Kemudian disebutkan oleh beliau secara panjang lebar, wa hadza talkhisun lima dzukir. Ini ringkasan apa yang disebutkan beliau. Al-awwalu as-safaru. Yang pertama, rukhsah syariat itu ada as-safar. Wa rukhsahu hiya, rukhsah-rukhsahnya adalah ya, seorang yang dia safar, perjalanan dari sini ke Jakarta. Dia katakan, ana tidak ada capek sama sekali, tidak ada rasa berat sama sekali. Mau ana kerjakan sholat pada waktu masing-masing tanpa qasar, ana pun berpuasa di jalanan, tidak ada ana masalah. Ya, dia bilang, ana bisa, tidak ada capek ana. Karena ana dari bandara atau dari kereta naik sudah VIP, eksekutif, ber-AC semuanya. Barang-barang ana tidak ada, mudah semuanya. Maka kita katakan apa? Tetap antum layak dapat rukhsah karena antum apa? Musafir, karena antum safar. Jadi rukhsahnya itu safar, bukan masyaqqah. Ya. Sebab diberikan rukhsah atau alasan kenapa dia diberikan rukhsah itu safar, bukan masyaqqah. Jadi perbedaan dalam masalah itu, dalam masalah babul qiyas di kitab usul fikih ada namanya illah, alasan ya, sababul hukmi, sebab hukum, illah namanya. Ada namanya hikmah, ada namanya hikmah ya, hikmah itu yang tadi hikmahnya kita disyariatkan untuk berbuka puasa ketika di jalanan, ketika musafir, karena ada masyaqqah, usulul masyaqqah ya, fil ghalib adanya masyaqqah, rasa berat fil ghalib kebanyakannya secara umum. Meskipun nanti ada orang yang musafir, yang dia safar tidak mendapatkan rasa taat, capek, lelah. Itu namanya hikmah. Karena apa? Karena as-safaru, safar itu madhinnatu al-masyaqqah. Madhinnatul masyaqqah maksudnya rentan ya, atau sangat mungkin menghasilkan sesuatu yang masyaqqah, yang berat. Itu dalam babul qiyas. Jadi dibedakan antara illah atau sababul hukmi, sebab hukum atau illah, dibedakan hikmah ya. Jadi hukum itu akan ada meskipun tidak didapati hikmahnya pada keadaan tertentu, tetapi harus ada ya, tetapi ada illah maka harus ada hukum. Ya, ada safar maka harus ada rukhsah. Meskipun tidak taat, meskipun tidak masyaqqah. Nah, itu kalau hukum. Ya, karena di ayat kaman kana minkum maridan aw ala safarin. ya, di ayat puasa, di ayat wudu, di ayat wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tada idza kuntum ila sholati ya faghsilu wujuhakum wa aydiakum ila al-marafiq. Sebelumnya itu. Oke. Ah. Kuntum junuban. Ah. Kuntum maridan au ala safarin. Bukan itu ayat ini. Ayat yang tayamum itu. Ya. Oh. Ah, siapa yang hafal? Si Faqih mana Faqih? Anda fokus ini. Wes semalam nangisnya Masya Allah. Top. Paling hebat. Dia habis digigit semut. Semuanya badannya. Aduh. Jadi kalau kita katakan tidak ada masyakoh, tetap ada rukhsah. Karena di ayat disebutkan safar. Ya, ilahnya safar. Rukhsahnya apa? Al-mashu alal khufain. Kita diberikan rukhsah, toleransi, keringanan untuk boleh masah alal khufain. Salasan, 3 hari ketika safar. Ketika mukim, sehari. Al-jam'u baina salatain. Jamak antara 2 salat. Ya, boleh. Maghrib, isya, zuhur, asar. Wa qasr salah ar-ruba'iyatil mu'addah. Qasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat al-mu'addah, salat yang ada ya, bukan qada. Kalau qada tidak. Tapi kalau qada ya mau qada salat yang salatnya itu ditinggalkan ketika safar, dia qadanya di safar, ya boleh diqasar. Ya. Tapi kalau dia tinggalkannya di keadaan musafir, safar dia. Karena apa? Ketiduran. Ya. Kemudian dia bangun, dia tidak ingat sama sekali, lupa dia belum sholat. Sampai dia balik, pulang dia ke kampungnya, dia teringat, anak kayaknya belum sholat. Ya. Kayaknya isya, waktu malam itu kayaknya anak belum. Dia tanya istrinya, belum kayaknya. Maka dia sholat, tidak boleh dia qasar. Karena dia apa? Dia meninggalkannya betul keadaan rukhsah, tetapi dia melakukannya keadaan intihaur rukhsah. Ya. Wal iftar fi Ramadan, buka Ramadan. Boleh. Ketika safar. Yang afdal apa? Yang afdal dia berpuasa. Kalau dia safar ketika Ramadan, tetap yang afdal dia puasa. Kalau puasa wajib ya. Puasa Ramadan tidak ada kecuali puasa wajib. Maka dia afdol berpuasa. Kecuali kalau ada masyakoh, sesuatu yang memberatkannya, maka afdol dia iftar. Ya. Dan itu biasanya kalau salasah marahil, 3 marhalah. Yaitu 41 dikali 3 kilo. Dikali 3. Bukan, dikali 3. Yaitu 3 marhalah. Itu alamat sahahu Ibn Abdul Bar. Bukan tasihnya Imam An-Nawawi. Kemudian tarkul jum'ah, tidak sholat jum'at. Ya. Ini tarkul jum'ah, dibolehkan dia ketika kondisi safar. Tapi safar yang apa? Qoblal fajr. Ya, safar qoblal fajr. Kalau safarnya ba'dal fajr, dia tidak diberikan rukhsah. Dia harus cari tempat sholat jum'at, meskipun dia di tengah jalan. Ana musafir. Ya, antum musafir ba'dal fajr. Ba'dal khitab. Ya. Ba'dal khitab, setelah antum diwajibkan untuk ditaklif untuk salat Jumat. Karena Jumat itu masuk ba'dal fajr. Ya, bukan apa? Bukan inda zuhur. Bukan ketika zuhur. Maka antum wajib cari tempat salat di jalan. Kalau dia tidak ini, haram hukumnya. Yang pertama hukumnya apa? Safar hari Jumat ba'dal fajar haram pertama. Hukumnya haram. Ya, paham itu. Hukumnya la yajuz. Ya. Kenapa? Karena dia yufawwitu al-wujub, ya, menghilangkan, menggugurkan sesuatu yang wajib, yaitu shalat Jumat. Ya, sedangkan dia wajib. Haram hukumnya meninggalkan Jumat dengan sengaja. Ya, illa kata mereka, kata fuqaha Syafi'iyah, kecuali kalau dia mendapati masjid yang dia bisa sholat ketika di jalan, maka boleh. Ya, maka boleh. Kalau dia katakan ada masjid insya Allah saya shalat Jumat, nah, maka boleh. Ya. Ternyata dia pergi ke sana jalan, ya, dia dapati masjidnya sudah selesai, ya, maka dia tidak berdosa, ya, karena dia sudah memenuhi syarat, tapi dia shalat zuhur dan tidak boleh dia shalat zuhur kecuali sudah dia tidak mendapati lagi masjid yang sholat Jumat. Ya, jadi dia tunda sampai apa? Sampai tidak ada lagi masjid yang sholat Jumat, baru dia sholat zuhur. Ya, sampai ya'as anil jamaah. Ya'as itu sampai dia putus asa, tidak mendapati lagi orang yang sholat Jumat. Karena tidak boleh sholat zuhur kalau masih ada yang sholat Jumat. Ya, karena dia tidak diberikan rukhsah, dia wajibnya Jumat, masih ada yang salat Jumat. Ya, kecuali kalau fatatul Jumat, baru dia boleh salat Jumat, salat Dzuhur. Yang selanjutnya akul maitah, makan maitah, bangkai yang dia la yudbah bi zakatin syar'iyyah. Tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Wattanaful ala dabbah, boleh dia tanaful nafilah ala dabbah, boleh dia di atas dabbah. Kalau sekarang di atas kendaraan, kalau nafilah. Kalau salat selain nafilah tidak boleh, kecuali pada dua keadaan saja. Ya, kecuali pada dua keadaan, yaitu dia di atas kapal. Ya, ada mengatakan di atas ta'irah, dengan catatan dia terpenuhi arkan, ya, dan wajibat, ya, menghadap kiblat, terpenuhi rukun syaratnya, menghadap kiblat berdiri, ya, bagi yang mampu. Nah, itu kalau sholat wajib. Berbeda kalau sholat nafilah, dibolehkan dia sholat nafilah di atas dabbah, meskipun safar qasir. Ya, meskipun safar qasir. Itu diantara perbedaan safar qasir dan safar tawil, yaitu apa? Jawazut tanaful ala dabbah. Ya. Nah. Kalau safar qasir. Wa isqatul fard bit tayammum. Isqatul fard bit tayammum. Gugur salat fardu dengan tayammum dia. Safar. Ya. Orang kalau misalkan kondisi tidak safar sekarang, ya, tidak ada air. Ya. Kenapa PDAM rusak? Kena bom ISIS. Ya. Misalkan, kita katakan apa? Kita katakan cari dulu air. Ya, tidak ada. Sampai hatta ke Pekalongan tidak ada. Ya. Tapi kita lihat air sekitaran di sawah-sawah itu tidak ada, kering. Kita katakan apa? Boleh tayamum. Boleh tayamum untuk apa? Untuk lihormati waktu sholat. Kita bisa ngerjakan sholat agar kita bisa sholat. Tayamum. Apa gugur kewajiban? Fard. Tidak gugur. Tidak gugur. Wajib diqadha setelah apa? Setelah kita mendapati air. Ya. Airnya Ustaz kita dapati setelah sepekan. Ya. Kita tidak bisa cari air kecuali setelah sepekan, baru nyala airnya. Sholat selama sepekan itu dengan tayamum, sepekan itu juga diqadha. Ya. Karena apa? Karena kita fi halatil hadar, fi makanil hadar. Al-hadar itu al-makanul ladhi yagli fihi wujudul ma. Tempat yang banyaknya air, atau al-ghalib fi wujudul ma. Jarang keadaan tidak ada air. Fil hadar. Sama begitu juga kalau kita safar, al-ghalib wujudul ma, kita di apa? Di kampung. Ya, sehingga kita di kampung, al-ghalib wujudul ma. Meskipun keadaan safar, maka kita katakan apa? Tetap kita tidak menggugurkan kewajiban kalau di tempat tersebut wujudul ma fil ghalib. Jadi masalahnya sebenarnya bukan safar dan tidak safarnya. Jadi masalahnya al-ghalib wujudul ma, ada air atau tidak. Meskipun keadaan safar, kalau al-ghalib wujudul ma, maka kita katakan dia tidak gugur kewajiban fard meskipun dia sudah sholat. Itu sholatnya hanya sekedar apa? Hanya sekedar lihormatil waqt. Lihormatil waqt itu maksudnya apa? Menghargai, mengagungkan waktu sholat. Tidak boleh seseorang dia melewati waktu sholat, dia keadaan tidak sholat sama sekali. Ya, tidak sholat sama sekali. Ya. Dia harus sholat, meskipun dalam keadaan tidak tayamum. Meskipun keadaan tidak wudu, tidak tayamum. Tapi nanti pembahasannya, dia wajib ulang qadha atau tidak. Mazhab Syafi'i, kalau kondisi seperti itu, dia wajib qadha. Ya. Itu perbedaan itu perbedaan dalam mazhab Syafi'i dengan mazhab lain. Kalau Imam An-Nawawi memilih apa? Memilih tetap sah, tidak diqadha. Imam An-Nawawi memilih keluar mazhab Syafi'i dalam masalah ini. Yang penting apa? Yang penting rukun yang lain, syarat yang lain terpenuhi. Dalam keadaan tidak bisa dia sholat kecuali dengan seperti itu keadaannya. Nah, itu tidak disuruh ulang, tidak disuruh qadha. Itu ikhtiar An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Itu ikhtiar beliau mengikuti pendapat guru muridnya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani termasuk mujtahid mustaqil dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Muzani. Warukhasul arba' al-ula takhtassu bis-safar at-tawil. Apa ini? Apa yang dimaksud dengan safar ar-rukhasul arba' al-ula? Hah? Yang mas'h al-khuffain, jama' salatain, qasru shalah dengan iftar fi Ramadan. Ya. Itu dibolehkan kalau qasr safar tawil, safar yang dia marhalatain. Marhalatain itu jarak 81 kilo. Ya, jarak 81 kilo. Sekarang kan kita kalau misalkan mau apa-apa sudah ada ini. Ya, kalau di tol itu ada jaraknya. Ada Google Map, sudah bisa kita lihat jarak kita safar berapa. Itu kalau di Google Map Anda lihat kok kadang beda ya. Ininya, Anda pernah waktu kita ke Gucci itu, ke Gucci hanya berapa? Enggak sampai, di Google Map itu Anda lihat enggak sampai 80. Hah? Oh gitu. Oh, dia menghitung yang rute yang kita lalui. Oh, bukan ini, bukan jalan normal. Jadi al-muhim seperti itu ya. Jadi kalau jaraknya 81 kilo itu alamat Sahawa Ibnu Abdul Bar. Tashihnya Ibnu Abdul Bar. Dan ini yang diajarkan masyayikh kita. Ya, karena ada kemarin yang menyebutkan itu mu'tamadnya Imam Nawawi tidak seperti itu. Mu'tamad Imam Nawawi sampai 150 lebih. Ya, sekitar 156. Ya, hitungan Imam An-Nawawi. Nah, itu betul ya, seperti itu. Tapi apa? Tapi kalau masyayikh mengajarkan itu yang di tashih Ibnu Abdul Bar. Kalau teman-teman yang belajar di Tarim itu ilmunya ilmu masyayikh biasanya. Ditanya, di mana antum dapatkan itu, di kitab apa? Ya, kita terkadang enggak tahu di kitab apa. Karena apa? Karena kita fokusnya itu apa yang dijelaskan masyayikh dari kitab. Ya, itu fokusnya kita dulu, seperti itu. Terkadang kita Anda ingat sudah di kitab apa, di syarah apa? Ya, karena syekhnya setiap mensyarah tidak jelaskan ini saya ambil di kitab ini saya ambil dari kitab itu. Dan itu laisa syartan, bukan syarat. Kita menjawab harus sebutkan apa? Referensi. Beda kalau kita nulis kitab buat buku itu harus menyebutkan karena apa? Min bab amanatil ilmiah. Ya. Meskipun itu juga bukan syarat. Ya, tapi kalau kita mau ikutin metode apa? Itu kan menyebutkan apa? Menyebutkan referensi itu metode akademiah. Metode akademi, akademisi seperti itu. Kalau dulu para ulama tidak ada. Antum lihat karya Syekhul Islam, tidak ada yang sama sekali menyebutkan referensi itu. Ya. Kalaupun ada, itu cuman sekedar apa? Cuman sekedar menyebutkan taukid saja. Tetapi kalau apa? Secara umum tidak ada. Baru ada orang-orang akademisi, jamiah ini, jamiah itu ditahkiknya, ya, dicarikan, dicarikannya apa? Referensinya di mana? Baru ada. Bukan ini ya, bukan syarat. Bukan syarat. Tapi apa? Tapi kalau kita menyebutkan referensi itu afdal, lebih baik. Tapi bukan syarat. Asani al-marad. Yes. Sakit. Marad yang apa ini? Ada yang ingat enggak marad yang dia diberikan rukhsah? Marad apa? Ada yang ingat? Kalau antum udah pikir ngantuk kan? Hah? Ta'khur siha. Terus? Ya, itu apa istilahnya itu? Hah? Apa? Marot tayammum. Ya. Di Muroja ya, di Muroja. Caranya kalau misalkan apa mau ingat pelajaran itu, imma antum muroja sendiri setelah belajar. Muroja sendiri lebih afdol lagi dicatat. Ya, kalau ini dicatat yang mungkin yang ini aja, yang ta'lik yang penting. Ya, dobit tasawur masail yang antum kira-kira setelah sepekan, setelah sebulan hilang, tulis. Ya. Qaidnya itu catatannya apa? Ini ada catatan enggak? Ya. Ada pengecualian enggak? Ada syaratnya enggak? Ya, mahalul kalamnya di mana ini? Itu. Ya, enggak semua enggak perlu. Kecuali kalau memang antum semuanya antum enggak mungkin kan antum ingat lagi setelah sebulan. Ya. Ini kan jangka panjang kan ilmu ini. Ya, bukan untuk sebulan toh. Nah, itu. Yang afdal seperti itu antum murojaah sendiri. Kalau antum apa? Bisa. Kalau ndak bisa, cari teman yang semangat. Ya, teman yang semangat, yang ndak semangat ini aja. Suruh antum di lain aja, mengganggu. Ya, itu disebutkan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syenkiti. Ya, teman yang ndak semangat, jauhi. Ya, karena merusak, rusak. Ya. Terserah dia, nanti dia mau jadi apa terserah. Ya. Karena sudah sering disampaikan semangat ya. Udah. Sudah iqamatul hujjah sudah. Ya. Bukan lagi penuntut ilmu, bukan ta'liful qulub. Ya, beda dengan orang yang baru masuk Islam. Ya. Kalau tidak ada teman yang semangat, maka sendiri antum. Kalau misalkan tidak bisa juga cari untuk diajarkan, siapa yang bisa diajarkan sini antum ana ajarkan hatta dia ndak paham ya, antum ajarkan. Ndak ada kalau Ustaz Onur Rafiq nambahkan ngajar pohon, katanya pohon dinding ya, ambil buku ya, ikhwah sekalian antum lihat ya, pohon, lihat benda mati itu ya. Nanti antum apa ketahuan yang mana yang lupa, yang mana yang ingat, yang mana yang masih gagal paham. Nah, kalau ana dulu waktu di sana ngajar istri, ngajar santri apa? Tulab-tulab baru. Ya, disuruh masyayikh seperti itu. Itu pun masih banyak lupanya juga. Ya, lumayan kan 2 tahun dalam roja. Al-marad. Marad yang dia itu yubihu, dibolehkan tayamum, yaitu marad yang dikenal dengan al-mahdzurat tayamum, mahdzurat tayamum. Ada 4 itu ya. Yang dia itu zawalul udwi awal manfaatil udwi, ya, menyebabkan hilang anggota tayamum atau anggota wudu kalau kita menggunakan air, ya. Jadi apa? Jadi ini dia apa? Apa istilahnya itu kalau syalal, ya, syalal itu bahasa Indonesianya stroke, ya. Atau ziyadatu al-marad, nambah sakit. Kata siapa? Kata dokter. Atau dia punya khibrah, pengalaman sebelumnya. Atau ta'akhur syifa, tertunda penyembuhannya. Kata dokter, kalau antum wudu pakai air ini malah makin sakit atau tambah lama sembuhnya. Maka itu dibolehkan dia tayamum karena sebab marad. Atau apa? Zuhur syain zahir. Ya. Nampak syainin zahir, yaitu apa? Kayak bekas luka, ya, bercak-bercak hitam yang qabih, yang buruk, yang orang itu yastauhish minhu, orang menjauh darinya. Ini kok seperti ini wajahnya orang ini, gara-gara ada itu bercak-bercak hitam karena menggunakan air. Ada orang punya penyakit kayak gitu. Kalau di Yaman sering, ya. Kalau di daerah dingin sering. Ya. Itu tangan-tangan kita aja enggak tahu kenapa kayak gitu. Ada bercak hitam wajah. Itu pada kondisi sangat dingin. Ya. Maka apa? Maka kalau dia terpenuhi sakit yang seperti itu, maka dia dapat rukhsah. Ya. Kalau tidak, tidak. Kalau tidak, tidak. Ya. Kalau bahasa singkat, marad yang dia yahsul minhu masyaqqah zahirah, yang menyebabkan masyaqqah sesuatu berat yang zahir, bukan yang dia dibuat-buat. Rukhsahnya apa? Tayamum. Boleh dia tayamum. Yaitu kalau dia menggunakan air menyebabkan dia sakit. Tayamum dia. Sakit yang tadi. As-salatu qa'idan, boleh dia salat duduk kalau tidak mungkin berdiri. Kalau dia salat berdiri masyaqqah syadid, ya, masyaqqah zahirah, masyaqqah syadid. Wal jam'u bainas salatain. Jadi kalau kita salat di kereta api itu, ya, kita kondisinya kalau bukan karena safar, ya, kita tidak boleh apa? Jam'u bainas salatain, tidak boleh kita qasru salat. Tapi apa? Kalau kita posisinya duduk, itu tidak ada hubungannya safar. Ya. Ana mau duduk karena apa? Karena saya safar, musafir. Tidak apa? Bukan rukhsah safar duduk. Ya, rukhsah safar itu kalau apa? Kalau marad, sakit, masyaqqah seperti itu. Ya. Kalau saya berdiri karena sebab sakit saya ini, ya, atau karena saya posisinya sakit, kalau saya berdiri masyaqqah, berat ini. Enggak bisa saya, enggak bisa khusyuk, enggak mungkin, maka apa? Maka boleh duduk. Ya, karena ada banyak kan seperti itu ana lihat. Ya, ana lihat itu kalau orang yang dia posisinya di kereta langsung Allahu Akbar. Dia bisa berdiri. Ya, sangat bisa berdiri. Ya, kata para ulama hatta kalau dia harus bersandar di dinding atau megang aso harus wajib berdiri. Ya, karena apa? Karena tidak diberikan rukhsah kecuali kalau dia marad sakit. Ya, yang dia tidak memungkinkannya. Berdiri, ana sering seperti sholat berdiri, ya, dari awal di pondok dulu sampai sekarang. Kalau safar naik kereta api ana berdiri. Kondisi kapan ndak bisa? Sujud ndak bisa kita, ya, kita sujud kadang ruku, lihat posisinya kalau di depan kita ini. Ngomong afan pak bu mbak, saya mau sholat dulu, ya, coba saya mau sholat dulu, pasti malu juga dia itu. Ya. Oh iya iya, geser dia kan. Nah, baru antum menghadap kiblat, lihat ininya. Jangan kiblatnya ke sana, antum dari sini ke sana. Sengaja, enggak tahu ininya. Tidak ada urusan sudah. Fikih hilang sama sekali. Ya. Fikih hilang sama sekali ketika safar. Ya. Praktekkan. Praktekkan ya. Tidak usah malu dengan manusia. Manusia itu tidak ada ininya. Tidak la yanfa'uk wa la yadurruk. Ya. Antum apa adanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Malu dengan manusia tidak menambah iman. Antum salat, lihatkan syiar itu. Ya. Kalau ada yang merokok, sampaikan. Maaf, saya mau sholat dulu. Saya terganggu dengan rokoknya. Kalau dia marah-marah, antum biasa aja. Ya, udah tinggalkan. Ya, jangan, ndak enak ini, ndak enak. Ndak enak terus. Ya, ad'aful iman. Ya, itu terus. Ya. Itu kalau diaman, seperti sistemnya diaman bicara. Tapi bicaranya seperti bicara yang dia mudah diterima akal. Ya, masuk akal. Anak sering seperti itu. Dan selama anak pengalaman negur orang yang seperti itu, enggak ada yang marah. Biasanya, aduh mas, ini saya sulit, ini benar, saya itu sudah ini. Biasanya kadang seperti sambil curhat, ya. Tapi anak masuki. Ya, kalau saat-saat ninggalkan kayak gitu, bisa enggak? Mau enggak? Saya mau sekali, dia bilang. Mereka itu banyak yang apa? Yang mau baik. Masih banyak kebaikan kaum muslimin di Indonesia ini. Jangan seperti sebagian orang yang dia semakin belajar, pokoknya apa? Hamhut tahdir. Ya. Pokoknya apa? Al-jarah bila ta'dil. Ya. Bagaimana caranya? Itu bukan apa? Bukan dakwah salaf sama sekali, bukan. Ya, dakwah salaf itu dia rahmah. Ya, ada yang seperti itu, dia bagaimana caranya dia selamatkan, bagaimana caranya dia gandeng tangannya. Kasihan kan? Ya, bukan kita cari kesalahannya saja. Nah. Ya. Al-marad. Jadi dibolehkan dia duduk kalau dia tidak sanggup. Bahkan berbaring boleh dan lain-lain. Tapi berurut itu ya, kalau dia tidak sanggup, maka dia berbaring. Ya. Berbaring. Tapi tidak tengkurap, ya. Tidak tengkurap, tengkurap tidak ada. Dia ala janbin atau dalam keadaan ala dhahrihi, ya. Wala istalqi, ya, disebutkan di sini. Muqaddimah wala istalqi, tidak tengkurap dia. Wal jam'u bainas salatain ala qaul ikhtiyar ala qaulin ikhtarahu al-Khattabi wan Nawawi. Boleh jamak antar mu'tamad mazhab, tidak boleh jamak salat kalau keadaan sakit sekalipun. Mu'tamad mazhab. Ya. Nah, itu yang kemarin yang apa? Rizki tanyakan kan? Kalau orang pakai APD itu. APD atau apa? APD. Ya. Kalau orang pakai APD, APD itu apa? Alat pelindung diri. Ya, dia pakai itu enggak bisa kan 8 jam itu biasanya. 8 jam. Maka dia ala mu'tamad Syafi'i, ya. Ana belum ketemu ya qaul yang membolehkan itu. Ya. Tetapi kalau dalam mazhab lain ada, itu qaulnya Imam Ahmad. Ada hajah. Ya. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, yang dinukil dari Ibnu Abbas. Tapi kalau mu'tamad Syafi'i ya, seperti ini, marad, sakit pun tidak boleh jamak bainas salatain. Ala qaul ikhtarahu al-Khattabi, maka disebutkan di sini ikhtiarnya al-Imam al-Khattabi dan An-Nawawi. Ya. Wa huwa madhhab Ahmad. Dan ini yang apa yang sangat mungkin diamalkan ya, kalau misalkan ana pernah teman ana itu dia sakit. Ya. Dia tulen, dia maunya mengamalkan madhab Syafi'i aja. Syafi'i. Ana bilang enggak sanggup antum. Ya. Qadarullah sakit dia. Ya, entah dia apa waktu itu ya. Dia dioperasi, habis dioperasi. Sehingga kita kan apa ambil pasir dari luar, kita bawakan ke dia. Tayamum. Enggak bisa dipakai air, tayamum. Ya, teman-teman bilang, "Udah enggak usah qadha kayak anak qadha katanya." Ya. Tapi enggak usah antum apa, enggak usah salat setiap waktu sulit kita ambilkan terus begini. Ya. Ini mazhab Syafi'i mau diapakan katanya. Ya, ya sudah, betul. akhirnya berapa hari setelah itu dia minta fatwa yang lain. Boleh ndak kalau saya jamak sholat ini, sulit saya. Eh sudah, jangan maksakan sesuatu yang apa. Allah Subhanahu wa taala ma ja'ala fid din min haraj. Ya. Allah tidak menjadikan agama ini ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Tapi bukan maksudnya apa? Bukan maksudnya kita setiap ada yang tidak sesuai dengan kita cari mazhab lain. Ada. Itu namanya tatabbur rukhas. Tatabbur rukhas itu haram ala ittifaqil ulama. Ya, semua. Kata para ulama, man tatabba'a rukhasil ulama atau zallatil ulama, ya, faqad tazandaq. Ya, dia jadi zindiq dia kalau dia apa? Cari-cari rukhsahnya para ulama. Ya, cari pendapat ini, cari pendapat itu, cari pendapat ini. Ya, dikumpulkannya jadi satu. Ya, keluar dia mazhabnya, dia mazhabnya orang yang cari-cari rukhsah itu. Kemudian apa? Di antara rukhsahnya suqut al-jum'ah. Gugurnya Jumat kalau dia marad. Ya. Gugurnya Jumat ini ada perinciannya. Ada yang ingat enggak? Dia kan apa? Dia kita katakan kalau sakit dia nih. Dia sakit yang dia berat. Ya, gugur dia salat Jumat, ganti salat zuhur. Ya, ini ada perinciannya. Makanya itu penting kita belajar fikih dulu, baru masuk ke mana? Qawaid, masuk ke usul. Ya. Kalau dibalik belajar usul, qawaid, baru masuk ke fikih, itu taab pada mudarris. Ya, menjelaskan ini begini, ya ini begini. Ah, baru kita masuk menjelaskan itu. Kan lama jadinya. Ya, tapi kalau kita sudah belajar fikih, sudah kita langsung tek ya dengan yang dulu itu. Jadi apa? Itu kalau dia belum hadir. Ya, dia tidak hadir ketika orang Jumatan. Sebelum Jumat itu kalau dia sudah hadir, ya, kemudian imamnya sudah naik mimbar, ya, dan dia tidak apa, atau imamnya belum naik mimbar dan dia tidak ada masyakkah kalau intizar, ya, tidak ada masyakkah kalau dia menunggu, maka dia wajib ya, sholat Jumat, tidak boleh dia sholat zuhur, ya. Itu di bab sholat Jumat. Tapi kalau dia apa? Masyaqqah intidhar, dia boleh pulang. Ya, masyaqqah. Di sini disebutkan wal iftar fi Ramadan, dan dia berbuka di Ramadan. Boleh dia tidak berpuasa karena marad. Kalau dia lanjutkan juga Ramadan, boleh. Kalau dia lanjutkan tetap meskipun dalam keadaan sakit, tetap dibolehkan. Ya. Atau kalau kondisinya memberatkannya dia, dia boleh tetap. Tetapi apa? Tetapi itu khilaful afdal. Yang afdal kalau dia masyakoh, dia berbuka. Ya, khilaf sunnah kalau dia. Ya. Beda dengan sholat, beda dengan puasa nafilah. Selain Ramadan, puasa nafilah. Maka puasa nafilah, hatta dia tidak ada masyakoh. Ya, kalau dia marad, boleh dia berbuka. Hatta dia tidak ada marad, boleh pun dia berbuka. Ya. Nah. Ats-tsalits al-ikrah. Paksa. Dia terpaksa. Wa huwa yubihu an-nutq bi kalimatil kufur. Ini satu-satunya rukhsah dibolehkan orang dia itu apa? Mengucapkan kalimat kufur. Ya, karena apa? Ikrah. Nah, dipaksa dia. Dia dalam keadaan sadar, dia dipaksa. Tapi kalau apa selain itu enggak ada keadaan sadar dibolehkan. Ya. Tidak boleh. Yubihun nutq bi kalimatil kufri. Itu siapa kisah siapa itu? Ammar bin Yasir ya. Ya, dia dipaksa. Ya, dia enggak tenang dengan kalimat kufur itu. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai apa turun ayat. Apa ayatnya? Faqih, mana faqih? Apa ayatnya faqih? Wa qalbuhum mutmainna, apa itu ana ya? Ana bukan hafid kitabullah. Hah? Apa mau ingat ayatnya? Afif kuat hafalannya Afif ya. Ya, Masya Allah ya. Afif itu dengan sifatan itu kita tanya aja sebentar, mikir bentar dia. Adalah itu. Ini mau di ini lagi mau diulangi lagi hafalan Al-Qur'an ini. Hampir rata-rata seperti itu ya, kalau kita ini sudah apa masuk ke ilmu. Antum nanti kalau sudah masuk ke misalkan antum mau jurusan hadis ya. Kalau nasihat ana dibaguskan dulu Al-Qur'annya. Ya. Karena itu yang kerugian kita dulu. Kita dulu bukan tahfidz. Ya di pondok kita biasa Al-Qur'an, enggak terlalu ini. Ya ustadznya maksudnya motivasi Al-Qur'an biasa. Ya itu pengaruh jadinya murid. Waktu kita ke Yaman pun biasa. Jadinya kita seperti itu. Ya. Nah, ini apa di antara kita menyesal juga kita kan. Kita ada hafalan tapi enggak kuat. Ya, hafalannya kayak gitu. Ya. Ya. Coba antum lihat hafid-hafid cilik sekarang kan Masya Allah hafalannya kuat-kuat itu. Kalau antum mau mendalami ahsannya itu dibaikin Al-Qur'an. Kalau enggak sanggup ya diambil semampunya. Anak bisa misalkan ambil satu muka ini setengah. Bisa anak kuat, tidak mengganggu fikih, tidak mengganggu pelajaran yang lain. Kalau Anda sanggup lagi dikurangi. Kalau Anda sanggup ya sudah, ya. Berarti apa? Lanjut kepada ilmu yang antum geluti. Jangan tinggalkan sama sekali murojaah Al-Qur'an. Kalau metode di syinkit, pokoknya selesai Al-Qur'an, dites bisa fi zahiril ghaib baru dia masuk ke ilmu bahasa, ilmu ini, ilmu itu. Ya, metode sana lebih bagus. Untuk hafalan tapi. Kalau untuk pemahaman kata teman ana kurang. Ya, kurang. Lebih bagus ditarim katanya. Teman ana yang pernah ditarim, pernah juga di Mauritania. Dua-duanya dia sekarang masih di sana. Lebih bagus ditarim kalau pemahaman. Wa huwa yubihu an nutq bi kalimatil kufri. Wa syurbil khamr dan minum khamr. Dibolehkan kalau dia ikrah terpaksa. Boleh enggak kalau dia dipaksa zina? Dipaksa zina dia berzina. Hah? Boleh atau enggak? Tapi disebutkan fuqaha itu, disebutkan kalau dia dipaksa zina. Ya. Dia antara dibunuh atau zina. Ya, maka apa maka disebutkan fuqaha, dia ikrah dia. Ya. Tapi itu iskalnya, enggak bisa dia syahwat. Kecuali dari min nafsih. Ya, bagaimana itu? Ya. Ya enggak? Itu iskalnya itu. Anak pun enggak tahu itu ini jawabannya gimana. Pasti ada nur ikhtiar dari dia. Ya. Anda tahu apa? Itu dari dulu itu. Dari dulu waktu anda masih di pondok. Iskal ustadznya. Sampai sekarang anda tahu jawabannya apa. Ya, kita tidak cari tahu juga. Ya. Dan itu seperti itu ya. Terjadi di Suriah. Ya, Suriah kemarin yang besar Asad itu. La'natullah alaih. Itu dia sampai seperti itu. Dipaksa zina. Ya. Itu parah sekali itu. Wala yaqau talaq man ukriha ala dzalik. Orang dipaksa talak, talak istrimu, enggak jatuh. Ya, kapan jatuh? Ada kondisi jatuh dia. Kalau dia disuruh talak satu, dia katakan talak dua. Talak satu disuruh dia talak satu. Talak satu istrimu. Ya. Saking dia emosinya, saya talak dua, saya talak tiga, saya talak seratus sekalian. Jatuh ya, bukan jatuh satu, jatuh semuanya itu sesuai lafadznya ya, tidak diberikan rukhsah dia. Karena apa? Karena dia tidak dipaksa untuk lebih ya. Karena paksa antum satu, antum yang lebih ya. Antum yang tahammul, yang tanggung ya. Nah, ikrah la yaqa'u talak man ukriha ala dzalika. Ar-rabi'u an-nisyan. An-nisyan. Wa huwa yasqut al-ithm. atau wahwa yuskitul isma dunad doman anisyan. Ini bedakan ini. Orang dia kalau dia lupa, dia dosa enggak, tapi apa doman? Dia misalkan pinjam handphone temannya, pinjam handphone temannya, kemudian dia lihat di Facebook istrinya komen-komenan dengan ya orang lain. Itu yang punya istri, yang punya keluarga dilihat juga. Kalau istri antum itu main sosmed itu dilihat. Kadang suami ndak ini ya. Ya, insyaallah lah istri ana ini. Jangan ndak ada yang seperti itu. Insyaallah tetap diarahkan, karena istri itu apa? Wanita itu akalnya kurang. Ya, akalnya kurang. Itu ada cerita, ini supaya pelajaran bagi antum yang sudah nikah atau yang kelak nikah. Tony mau nikah enggak? Hah? Mau enggak, tapi nanti aja. Kirain sudah di ubun-ubun. Waktu belajar dulu di Yaman sana, ada yang penuntut ilmu, ya. Dia suami istri. Istrinya itu ketika suaminya safar, melihatin apa? Lihat Facebook mantannya. Ya, lihat Facebook mantannya, sedih dia, ternyata sudah nikah. Kok bisa sedih kayak gitu, sudah punya suami dia. Ya, kayak gitu wanita itu. Ya, jadi akalnya kurang. Jadi jangan, oh, insya Allah imannya istri ana. Ya, iman, istri antum bukan Khadijah, istri antum bukan Asia. Ya. Tapi tetap diingatkan ya. Tapi jangan juga Pak, jangan juga menuduh tanpa tidak jelas. Diingatkan ya, ingatkan. Bahaya soalnya sosmed sekarang itu bahaya. Ya. Tapi di sini disebutkan dia lihat komenan dengan ini emosi dia, dihampasnya handphone itu. Tapi itu bukan punya antum itu, ya itu punya anak. Anak lihat istri anak gini-gini, ya antum tidak dosa, tapi ganti. Ya, antum tidak berdosa kalau antum nisyan lupa. Tapi dunad doman dia bilang. Ya, kita katakan antum ganti. Ya anak kan lupa. Nisyan itu rukhsah syariat dia bilang. Tapi itu rukhsah pada apa? Pada itsm, yusqitul itsm. Ya antum tidak berdosa, tapi antum doman. Ya. Faman nasiya wajiban. Barang siapa yang dia lupa kewajiban. Lupa dia. Wajib alaihi fi'luhu hina tadzakkuruhu. Ingat kapan wajib dia lakukan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nasiya salatan aw nama anha, barang siapa yang dia lupa salat atau dia ketiduran darinya, maka ba kafaratuha an yusalliha idza dzakara. Kafarahnya itu dia salat kapanpun dia ingat. Ya, itu kapanpun dia ingat dia salat. Nah, tapi apa? Tapi fuqaha menjelaskan apakah dia faur atau alat tarakhi. Ya. Fauriyah atau alat tarakhi. Siapa yang tahu ini? Ya, dia lupa. Lupa dia. Dia saking ingat apa? Saking dia ngurus apa? Ngurus orang yang pasien corona. Ya, biasanya kan seperti itu. Dokter atau ini. Lupa sudah dia fokus ke pasien. Lupa. Apakah kapan dia ingat wajib dia lakukan ketika itu segera, atau dia boleh dia tarakhi? Ada yang tahu enggak? Ada yang ingat? Ya, yakin tapi ingatnya bukan setengah-setengah. PR itu ya, anak terus yang jawab ya, PR atau cari itu. Apakah dia wajib segera dia ketiduran, apa jika bangun langsung dia harus wudu, dia sholat wajib? Kalau kita katakan fauriyah wajib, berarti kalau dia tunda dosa dia. Ya, dia tunda, dia makan nasi goreng dulu ya, baru dia sholat, apakah itu tidak berdosa? Ya, itu kalau kita katakan apa? Alat tarakhi. Fikih kan seperti itu, fikih ya. Kalau tidak boleh Ustaz, jangan ditunda Ustaz. Iya, afdolnya seperti itu, tapi fikihnya apa? Itu kalau orang yang dia belajar cuman berapa induk masail saja dia kesulitan menjawabnya seperti itu. Biasanya dia apa? Cara keluar dari apa? Cara keluar dari jawaban seperti itu, jawaban politik. Ya. Caranya apa? Ya, ndak layak lah. Ya, ndak layak lah penuntut ilmu itu menunda misalkan. Tapi hukumnya kalau misalkan dia tunda apa hukumnya? Anak tanya hukum. Ya, ndak layak katanya. Tapi mana ada hukum fikih? Ahkamul fikih 6. Wajib, makruh, sunnah, jaiz, apalagi haram dengan tidak layak. Tidak ada hukum yang keenam itu layalik. Ya. Beda hukum fikih. Kalau kita bahas hukum fikih, pembahasan masalah wara, masalah afdol itu lain. Ya. Kita katakan hukum cadar diperselisihkan. Ya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang wara pakai di zaman fitnah seperti ini. Beda kalau zaman semuanya di situ buka semuanya, tapi pakaian syar'i biasa. Kalau kita pakai cadar malah wah, malah aneh sendiri diliatin, malah menyebabkan mudaratnya lain. Maka buka ya. Nah, yang afdol buka. Nah, itu bicara afdol itu bisa berubah. Ya, bisa berubah. Ya. Jadi Pak, pada melihat kepada masalah mafasid dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ahkam, ya ahkam tidak, ya tidak berubah. Wal iftar fi Ramadan. Wa nisyan, dia katakan kalau dia ingat, dia kafaratuha, kafaranya dia salat kapan dia ingat. Al khamis al jahl. Yang kelima al jahlu. Fal jahilul ma'zur bi jahlihi, orang yang jahil yang dia diberikan uzur dengan jahilnya, bi an aslama hadisan au nasya'a bi fi bi'atin ba'idah 'anil ulama, dia baru masuk Islam atau dia jauh jaraknya dengan ulama, ya jaraknya jauh dari ulama itu dhabitnya bi haitsu yahsul lahu masyaqqah yang dia zahirah, kalau dia harus sedikit-sedikit tanya ulama, ya tapi mana kalau ke ulama bisa aja, tapi apa harus naik kapal, ya harus nyebrang bukit dan seterusnya. Maka apa? Antum diberikan uzur kalau jahil dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, karena jauh dari ulama. Ya. Wa in lam takun badiyah, meskipun dia tidak tinggal di pelosok, tinggal di kota jauh dari ulama. Ulama yang ada, ulamanya seperti itu, ya jahalah. Ya. Orang-orang jahil. Okanatil masalah mimma takhfa ala nudharaihi. Ada baru ustaz ya, ustaznya lenah itu. Ya, Ustaz Miftah namanya. Ya, itu ditahzir. Wajib kita tahzir ustaz itu. Dia katakan, ya, ini tahzir ini ustaz. Ustaz Kul katanya, ustaz gaul. Ya, dia tulis di sosmed itu. Itu dia merendahkan syariat cadar. Dia katakan, itu orang-orang yang bercadar itu, apa dia tidak kebauan itu dengan cadarnya? Ana aja pakai masker baru berapa jam ana sudah enggak sanggup katanya, harus lepas. Karena apa? Karena bau katanya. Ya mereka sudah bau kayak gitu dikatakan lagi syariat Allah katanya. Ya dari mana syariat Allah seperti itu? Ya. Ini yukhsha alaihi an yaqa fil kufur, ya. Ini kalau di kitab pembahasan Nawaqidul Islam punya kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ini masuk Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya, seorang yang dia ngomong seperti itu, apalagi dia ngaku ustaz, katanya S2. Ya. S2 katanya. Kalau dia apa? Mengatakan seperti itu dalam keadaan sadar, ya, dia mengolok-olok syariat, maka dia kufur. Ya, dia murtad meskipun dia tidak iqamatul hujjah. Ya. Dia tahu hukumnya. Yang penting patokannya dia apa? Dia tahu hukum itu adalah syariat Allah. Ya. Meskipun dia tidak tahu ini anak cuman canda seperti ini, anak tidak tahu kalau ini menyebabkan kufur. Ya. Itu ustadz itu ngawur sekali itu. Baru di postingnya lagi di Facebook banyak orang yang membaca. Jadi orang-orang yang feminis ya malah suka dengan ustadz seperti ini. Ya, akhirnya banyak yang tinggalkan cadar. gara-gara dia. Ya. Itu enggak tahu itu nanti bagaimana itu hukumnya, bagaimana akhir hayatnya itu. Bahaya itu ya. Di ayat itu disebutkan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziun. Apakah dengan ayatnya, dengan Allah terhadap Allah, abillah terhadap Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasul-rasulnya, kalian bersenda gurau ya. Qul la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mengatakan apa, saya minta uzur ini itu. Qad kafartum, kata Allah, kalian sudah kufur. Ba'da apa? Ba'da imanikum. Sebelumnya berarti dia beriman. Sebelumnya dia beriman, dia apa, ditasrih oleh Allah, kalian sudah kufur setelah iman. Ya, itu bahaya. Kata para ulama, istihza, istihza itu la yu'dzar, tidak diberikan uzur al-jahl. Ya, uzur jahal tidak diberikan pada kasus istihza fiddin, pada agama, bersenda gurau pada agama, main-main, canda, itu tidak diberikan berdasarkan ayat ini. Ya, karena mereka pengomong, kami innama kunna namzah, ya kami cuman canda, kami cuman canda, kata itu orang-orang munafik yang ngomong seperti itu di zaman Nabi SAW. Maka turun ayat, ya, la ta'tadziru, kata Allah, jangan kalian minta uzur. Jangan kalian minta uzur. Kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Ya. Bahaya itu istihza. Tidak berikan uzur jahal. Ya. Kata para ulama, bedakan uzur jahal pada apa? Pada dua kondisi. Kondisi dia tidak tahu konsekuensinya. Ya. Konsekuensinya dia tidak tahu. Dan dia tidak tahu hukumnya. Tidak tahu cadar itu syariat Islam, tidak tahu dia, ya. Maka ini diberi uzur karena dia apa, memang tidak tahu itu syariat. Tapi kalau dia tahu syariat, ya, ini syariat cadar, tapi dia tidak tahu konsekuensinya, maka tidak diberikan uzur, ya. Dia apa, dia kufur, ya. Ketika itu juga, ya, ketika itu juga, ini pembahasan apa, pembahasan nawaitul Islam, bahaya itu ya. Ustaz Miftah Kul katanya, ya, bahaya itu, harus diingkari sekeras-kerasnya yang seperti itu. Itu kalau zaman Umar Ibnul Khattab itu sudah datang, dipenggal lehernya itu, ya. Kita butuh orang-orang yang seperti itu, ya, butuh, ya. Makanya anak terkadang melihat saudara-saudara kita dari kalangan FPI yang dia ingkar mungkarnya top itu. Meskipun ada kesalahannya, tetap ada ya, tapi ingkar mungkarnya itu bikin orang takut, ya. Bikin orang takut. Antum lihat kalau bulan Ramadan itu warung-warung itu didatangi itu. Buka, kenapa buka? Muslim atau kafir? Muslim, tutup. Ya. Berani. Coba kita lihat, kita tahu hukum. Ada yang berani ngomong seperti itu? Ya. Atau ad'aful iman semuanya. Ya, dia semuanya. Ada yang udah sholat diam, ya. Ya, ya, kayak gitulah. Makanya apa, terkadang kita apa, ndak bisa ini ya, ndak bisa melihat pada salah satu, ya, dia kekurangannya ini. Betul, kita memang kita katakan banyak kekurangan. Seperti itu juga kita juga banyak juga kekurangan, ya. Kita juga banyak kekurangan. Tapi terkadang memang dibutuhkan yang ini, tegas dalam Islam itu, ya. Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratu an yusalliha idza dzakaraha. Al khamis al jahlu. Fal jahilul ma'dzur bi jahlihi. Jadi ma'dzur bi jahlihi itu enggak semua jahil diberikan uzur. Jahil yang diberikan uzur itu dia baru masuk Islam. Atau dia jauh dari ulama. Ya. Atau dia ada hidup ulama di zamannya dia, tapi dia enggak tahu yang mana ulama itu. Ya, intisyarul jahl, yang tersebar adat, kebiasaan, khurafat, dia enggak apa. Dia terjatuh ke dalam itu karena ikuti manusia, enggak tahu yang mana ulama. Ya, atau ulamanya juga dalun, ya, ulamanya juga menyesatkan. Ditanya, dia tahu hukum, tapi ditanya hukum ini bagaimana? Bagaimana kalau kita sumbang masjid dari riba? Ah, insyaallah enggak masalah itu. Yang penting bangun masjidnya dulu, dua tingkat kalau bisa. Ya. Maka kita katakan apa? Yang seperti itu seperti Yahudi, dia tahu hukum tapi dia tidak amalkan. Nah, maka kita katakan apa? Dia diberikan uzur pada kondisi-kondisi seperti itu. Wa in lam takun badia, meskipun dia bukan di pelosok. Aw kanatil mas'alah mimma takhfa 'ala nuzara'ihi. Nah, ini di antara yang ketiga. Ini kalau di kitab fikih jarang disebutkan, tapi bagus Syekh datangkan ini. Ini di sebagian syarah disebutkan juga. Ya, Syekhul Islam sering menyebutkan juga ini. Tapi dalam madzhab kita disebutkan di sebagian syarah. Ya, tapi kebanyakannya tidak menyebutkan. Aw kanatil mas'alah mimma takhfa 'ala nuzara'ihi, atau masalah yang dia jahil ini, yang dia mengaku jahil, dia termasuk masalah yang khafi, masalah yang samar. Ala nuzara'ihi, ya, bagi dia atau orang yang semisal dia. Maka apa kita katakan? Dia diberikan uzur. Maka khufif anhu fala tabtul salatuhu. Dia diberikan takhfif, keringanan, tidak batal salatnya. Idza sajada, kalau dia sujud, lima yadhunnuhu sababan li sujudis sahwi, kalau dia menyangka itu sebab sujud sahwi. Misalkan dia tidak baca surah setelah Al-Fatihah. Aduh, ana lupa baca surah. Dia sujud, dikiranya itu sebab sujud sahwi. Padahal apa? Padahal meninggalkan sunnah yang dia tidak sampai ab'ad, ya, hay'ah bahasa fikihnya, itu tidak disyariatkan dia sujud sahwi. Di antaranya tarku qiraat surah ba'dal Fatihah, tidak baca surah setelah Al-Fatihah. Maka kita katakan tidak disyariatkan sujud sahwi. Dia sujud, nah, maka apa? Tidak diberikan, tidak kita kan batal. Tidak batal salatnya antum. Meskipun itu ziyadah. Ziyadah sengaja, amdan. Kalau ziyadah sengaja, kalau dia tidak jahil, dia batal, ya. Kalau dia sengaja sujud. Antum tahu enggak? Orang kalau misalkan sujud tanpa sebab itu batal. Tahu anak, tahu hukumnya. Mah batal salatnya antum. Ya, tapi dia katakan anak enggak tahu, ya. Anak kira ini sebab sujud sahwi, enggak batal salat antum. Karena ma'dzur bil jahl. Wa laisa kadzalik. Wa la yabtul shaumuhu idza ta'ata ba'dal mufattirat jahlan biha. Enggak batal puasa dia kalau dia konsumsi sesuatu yang membatalkan karena sebab jahil. Kaqutratil udhun 'alal madhhab. Seperti dia pakai tetes telinga. Tetes telinga dalam madhab Syafi'i membatalkan puasa. Dia enggak tahu kalau dia membatalkan. Ya, dia pikir kalau berobat enggak masalah karena yang saya tahunya enggak boleh makan, enggak boleh minum. Ya, enggak boleh makan, enggak minum. Ana enggak makan, enggak minum, ana berobat. Maka kita katakan dia tidak batal. Ya, ala madzhab Syafi'i tidak batal karena uzur. Kalau tanpa uzur maka dia batal. Naam. Wan nisyan wal jahl. Ini penting. Ya, an nisyan wal jahlu isqitanil itsma. Ya. Lakinnahuma la yusqitanid damana. Dia menggugurkan an nisyan dan jahl. Lupa dan tidak tahu hukum itu gugur dosa, ya, betul, antum dosanya gugur. Tetapi kalau berkaitan dengan doman tidak gugur, ya, seperti tadi hempaskan handphone tidak dosa dia, ya, tidak kita katakan antum merusak harta orang lain dengan cara yang batil, tidak berdosa dia karena dia jahil. Tapi doman ganti. Nah, as-sadisu al-usr wa umumul balwa, ya, berat atau umumul balwa, yaitu yang sering terjadi, ya, kerap terjadi, banyak terjadi di sekelilingnya. Umumul balwa banyak dibutuhkan. Fama amma bihil balwa, apa yang sering terjadi. Wa syaqqal ihtirazu anhu, dan sulit dia menghindar darinya. Fa innahu yu'fa anhu taysiran, maka dia diberikan toleransi, ma'fu, dalam rangka memudahkan agamanya dia. Walidza afati syari'atu an yasirid dam fi tsaubi wal badan. Oleh karenanya syariat kita memudahkan dengan memberikan rukhsah pada yasir dam, darah yang sedikit yang dia nempel di baju atau di badan. Ya, kita salat, darah itu najis, ya, tidak boleh kita salat kecuali dalam keadaan taharah 3. Ats-tsaubi wal badani wal makan, ya. Pakaian, tempat, badan, ya. Maka kita katakan kalau ada najis, maka dia tidak sah. Kalau ada najis tidak sah. Taib, ada darah. Ya, kita Allahu Akbar. Ternyata misalkan jerawatnya pecah, ya, jerawatnya pecah. Keluar darah. Maka kita katakan kalau yasir ma'fu. Padahal itu najis, ya. Kalau dia yasir sedikit ma'fu. Ya. Kalau dia apa? Kalau dia kathir maka tidak ma'fu. Itu dikatakan an yasirid dam fi tsaub wal badan, pada pakaian maupun pada badannya dia. Wa amma la yudriku at-tarf, ya. Ma'fu juga ada najas, najis yang dia tidak nampak oleh mata, at-tarf mata. Tidak kelihatan oleh pandangan al-mu'tadil yang dia pertengahan. Bukan pakai kacamata gembung itu ya, kacamata pembesar. Ya. Dia ma'fu. Seperti kalau kita misalkan buang air kecil, dia sudah siram, tetapi ada tetesan percikan yang dia tidak lihat, ya. Nah ini ma'fu, ini ma'fu. Terkena misalkan bagian kakinya, ya dia ma'fu. Wa an ma la nafsalahu sa'ilah fil ma'i. Begitu pula dari hewan, hewan bangkai itu najis atau tidak? Ya, semua bangkai najis kecuali apa? Hah? Iya. Kecuali as-samak wal jarad adami. Tetapi kalau selain itu dia najis. Hanya ada yang ma'fu, ya. Dia najis tapi ma'fu. Bedakan itu. Bukan kalau misalkan lalat mati itu enggak najis, ya. Kita katakan dia najis tapi ma'fu. Wa an ma la nafsalahu sa'ilah. Yang dia itu tidak mengalir darahnya. Yaitu kalau misalkan kira-kira dibelah dia ada enggak darahnya mengalir. Kalau kita ini ada darah kan ngalir, ya. Ya. Kambing, hewan ternak itu kalau disembelih ada kan darahnya. Ya. Coba lalat ini ya, tidak mengalir darahnya, itu ma'fu meskipun dia najis kalau masuk ke dalam air, ya. Dengan dua syarat, tapi ini syaratnya siapa yang ingat? Ya, la yatrah binafsih, bukan dia yang meletakkan. Yang kedua, la yataghayyar, ya. Kalau masuk banyak sampai berubah warna air itu, enak juga ini warna hijau katanya. Ya, itu apa? Itu tidak ma'fu lagi sudah. Ya, karena kalau taghayyur itu dilalah ala quwwatin najasah. Ya. Kuat najasanya berarti. Tapi enak Ustaz. Ya. Nah. As-sabi' an-naqs. Ya, an-naqs itu kurang. Ya, ada al-kamal atau lawannya an-naqs. Itu sabi, ya, dia belum balik, ya. Al-kamal itu balik, as-sabi itu naqs. Al-majnun, ya, gila. Ghair mukallafin, tidak diberi taklif dia. Keduanya itu tidak diberi taklif. Kenapa? Karena ada rukhsah, yaitu rukhsah itu naqs, ya, li naqsiha, karena mereka kurang akal dan kurang usia. Ya. Wal mar'atu lam tukallaf bikathratin mimma kullifa bihi ar-rijalu minal jumu'ah. Wanita tidak diberi taklif beban syariat seperti laki-laki. Laki-laki dibebankan Jumat, jihad. Wanita tidak. Karena apa? Dinaqsiha, karena kurang dia. Wadaf il jizyah, ya, menyerahkan jizyah. Kalau ada zimmi, tidak diberikan zimmi, wanita zimmiyah. Tidak disuruh dia bayar jizyah. Siapa yang bayar? Laki-laki. Watahamulil uqul. Adiyat, ya, kalau misalkan ada laus, ada pembunuhan, kita tidak tahu, hakim menentukan ini yang tertuduh ini. Kenapa? Karena mayit itu di daerah kalian, maka kalian apa? Kalian bayar diat untuk menyelesaikan perkara ini, huru hara. Kalau tidak, ini dari kampung sebelah akan apa? Akan cari kalian. Pokoknya tidak mau tahu itu di kampung Wiradesa misalnya, di apa ini, Peleman ya, ya di daerah sini atau daerah Gumawang, pokoknya tidak ada urusan katanya. Kalau tidak ada yang ngaku, kami cari orang Gumawang, kami bunuh salah satu. Caranya bagaimana? Menentukan itu hakim harus paham hukum. Dia apa? Dia tentukan bahwasanya kalian, ya kalian sumpah, ya sumpah 50 kali. Ya, sumpah 50 kali. Ya, kalau sudah sumpah 50 kali, ya satu-satu itu disuruh satu kabilah itu. Kalau dia sumpah 50 kali dia bari'ah, berlepas diri dari apa? Dari tanggungan. Kalau tidak, maka dia harus menanggung, yaitu diyatul uqul. Yaitu bayar denda. Dendanya banyak ini. Dendanya bisa sampai 100 unta. Ya. Tapi ana lupa pastinya, ana enggak pernah murojaah ini. Ya, yang jelas banyak, ya, banyak. Unta hamil, unta yang usia sekian dibagi itu. Nah, tapi yang dibagi itu wanita tidak apa? Tidak dibebankan. Laki-laki semuanya yang dia mukallaf yang balik. Ya. Nanti yang kaya sekian nisbahnya, yang miskin sekian nisbahnya. Itu dalam bab al-jinayat. Ya, itu masih panjang perjalanan kita. Tapi wanita tidak. Ya, kenapa? Linaqsiha, karena kurang dia. Wa yajuz laha lubsul harir, boleh mereka menggunakan al-harir, sutra. Sutra yang dimaksud sutra asli, bukan sutra apa? KW yang seperti yang beredar. Sutra asli ini ya. Itu pun apa? Itu pun yang dia lebih banyak sutranya. Tapi kalau sedikit sutranya, maka boleh laki-laki menggunakannya meskipun asli. Ya. Wadzahabu bikhilafir rajul, menggunakan adzab emas. Ya, bikhilafir rajul, tidak boleh laki-laki. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Yang dibolehkan laki-laki itu cuma satu, yaitu sobi. Ya, anak yang dia masih kecil. Ya, masih belum balik dia dibolehkan. Tetapi itu kata para ulama jangan dibiasakan karena bikin jiwanya condong kepada wanita. Nanti bikin ya, bikin dia ya, agak itulah gumulai gitu ya. Ya. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.